merasakan diriku kehilanganmu. Setia menunggumu kembali, yang mungkin tak akan pernah terjadi. Di tengah dingin malam ini aku berteriak, maafkan ku terlambat bahagiakanmu. Kelalaianku memisahkan kita. Selalu setia untuknya, itu kulakukan sampai saat ini. Dia pergi dariku, tapi hatiku tidak. Selalu setia untuknya, itu persembahan terbaik dariku. Semoga menghapus penyesalan ini. Salah ini.